Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kali ini kita akan melanjutkan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini kita memasuki silsilah nomor 36 dengan tema anak dan adab terhadap tetangga. Dan ini setelah kita membahas tentang anak dan adab kepada orang tua, kemudian anak dan adab kepada guru, lalu anak dan adab terhadap saudara-saudaranya, sekarang kita perlu membahas tentang anak dan adab terhadap tetangga. Karena bagaimanapun juga, seorang manusia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin dia hidup sendirian. Pasti dia akan hidup bertetangga. Ya, pasti dia akan hidup bertetangga. Walaupun mungkin dia tinggalnya di rumah mewah, mepet, sawah, ya. Akan tetapi pasti dia suatu saat akan membutuhkan tetangganya, walaupun itu jauh, ya. Walaupun dia terpencil di tengah sawah, suatu saat dia akan membutuhkan tetangganya karena satu dan lain hal. Maka dari itu Islam sangat mengatur masalah hubungan dengan tetangga ini, sampai-sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hubungan dengan tetangga itu sebagai salah satu acuan untuk menilai seseorang itu baik atau tidak. Jadi sebenarnya untuk menilai seseorang itu baik atau tidak, caranya gampang. Tanya saja kepada tetangga sekelilingnya. Karena tetangga-tetangga itulah yang mengetahui seluk-beluk kepribadian orang tersebut. Kalau orang itu mungkin tampil di layar kaca, bisa memoles kepribadiannya, bisa menggambarkan bahwa dia adalah seorang yang masya Allah, akan tetapi tetangga akan mengetahui hakikatnya. Karena seseorang tampil di layar kaca itu paling hanya sejam dua jam, dia bisa poles, dia bisa tampil bersandiwara, menampakkan seakan-akan dia orang yang baik, tapi dia di rumah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetangganya itu akan tahu bagaimana perilaku baiknya. Maka dari situ tidak heran seandainya kemudian Nabi SAW menjadikan salah satu ukuran seorang baik itulah dilihat bagaimana dia dengan tetangganya. Maka kalau misalnya panjenengan ingin tahu seorang baik atau tidak, salah satu caranya lah tanya kepada tetangganya bagaimana kepribadiannya. Dari sinilah kemudian agama kita mengajarkan etika dan adab kepada tetangga. Karena tetangga, walaupun bukan saudara kita, merekalah yang pertama kali akan kita mintai bantuan, kalau kita butuh bantuan. Kalau tidak percaya, tetangga yang bukan apa-apanya kita, maksudnya bukan saudara kita, bukan pakde kita, bukan bude kita, kita punya saudara yang sangat akrab, cuman tinggalnya jauh. Ada yang tinggalnya di Jakarta, ada yang tinggalnya di Jambi, ada yang tinggalnya di Palembang, ada yang tinggalnya di Irian. Itu adalah saudara-saudara kita yang sangat dekat dengan kita. Akan tetapi ketika kita ada masalah, yang pertama kali kita minta bantuan siapa? Tetangga. Coba misalnya rumah kita na'udzubillah min dzalik kebakaran. Apakah kita akan menelpon saudara kita di Jakarta? Gak mungkin. Pasti yang akan diminta bantuan pertama kali siapa? Tetangga di samping kita. Walaupun dia bukan saudara kita. Maka tetangga memiliki hak yang sangat besar. Nah, sampai-sampai Nabi SAW mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Saking Malaikat Jibril itu memberikan nasihat tentang tetangga. Mazala Jibrilu yushini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrif. Kata Nabi SAW, Jibril itu masih terus-menerus mengingatkan tentang hak tetangga. Sampai-sampai aku itu ngira mereka itu akan dapat apa? Warisan. Bukan berarti tetangga dapat warisan, enggak. Tapi ini menggambarkan bagaimana Nabi SAW itu sangat memperhatikan hak tetangga. Maka dari situ, anak-anak kita harus kita biasakan untuk memperhatikan hak-hak tetangga tersebut. Bagaimana adab dan etikanya dengan tetangga. Di sini ada beberapa etika yang akan kami bawakan. Banyak sebenarnya etikanya, cuman ini hanya sekedar contoh-contohnya saja. Di sini ada 4 etika yang perlu kita praktekkan dan kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita. Yang pertama adalah mencintai kebaikan untuk tetangga kita sebagaimana kita mencintai kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Sekarang, masing-masing dari kita pasti mencintai kebaikan untuk diri kita. Contoh, sehat. Panjenengan suka sehat enggak? Suka. Ketenangan. Panjenengan suka ketenangan atau tidak? Suka. Kemudian tidak diganggu, kita juga senang tidak diganggu. Sebagaimana kita mencintai kebaikan-kebaikan itu untuk diri kita, kita pun juga harus mencintai kebaikan itu untuk tetangga kita. Sebagaimana kita ingin dibaiki, tetangga kita juga ingin dibaiki. Sebagaimana kita ingin bahagia, tetangga kita juga ingin bahagia. Sebagaimana kita tidak mau diiri, didengki sama tetangga kita, kita pun juga tetangga kita pun juga pengin supaya tidak diiri dan didengki oleh orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi au qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, kalian itu tidak akan dianggap beriman sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian atau mencintai kebaikan untuk tetangga kalian sebagaimana kalian mencintai hal itu untuk diri kalian sendiri. Hadis riwayat Muslim. Panjenengan punya toko. Panjenengan punya toko. Seneng gak kalau tokonya laris? Seneng gak? Seneng. Tetangga buka toko. Yang Anda harapkan apa? Tetangganya laris atau enggak? Hah? Gimana? Oh, dagangannya pada dodolan bensin padane. Pada dodolan gas misalnya. Kalau misalnya kita belum mengharapkan kebaikan untuk tetangga kita, berarti kita belum beriman. Angel ya, pancen. Jadi kalau misalnya kita masih mengharapkan tetangga kita bangkrut, berarti kita belum beriman. Terus bagaimana Ustadz? Yang betul adalah kita berharap semoga dagangannya sama-sama laris. Itu baru benar. Tapi kalau kita menginginkan, mengharapkan tetangga kita dagangannya tidak laris, kemudian kita mengharapkan dagangan kita laris, berarti kita belum beriman menurut keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Maka perhatikan baik-baik. Adab yang pertama adalah kita mencintai kebaikan untuk tetangga kita sebagaimana kita mencintai kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Sebagaimana kita suka mendapatkan hidayah, maka usahakan pula tetangga kita yang belum mendapatkan hidayah supaya dapat apa? Hidayah. Makanya dari sini kita perlu berusaha. Kita perlu berusaha untuk bagaimana tetangga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sudah mendapatkan hidayah, panjenengan mendapatkan hidayah senang napa mboten? Senang. Sebagaimana kita senang ketika kita mendapatkan hidayah, kita pun juga harus senang manakala tetangga kita mendapatkan hidayah. Sebagaimana kita senang terhindar dari mara bahaya, maka kita pun juga harus berharap dan senang tetangga kita tidak mendapatkan bahaya. Sekarang kalau ada kebakaran, sekampung kebakaran, kecuali rumahnya jenengan, apa yang jenengan ucapkan? Bu, apa yang jenengan ucapkan? Sekampung kebakaran, kecuali rumahnya jenengan, apa yang jenengan ucapkan? Alhamdulillah nopo. Alhamdulillah tetangganya kebakaran. Sulit kan bu? Sulit. Makanya dahulu ada seorang ahli ibadah. Mendapatkan kasus yang serupa. Nah, mengalami kasus yang serupa. Satu desa kebakaran kecuali rumah dia. Dia pertama kali spontan melihat rumahnya utuh. Dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Spontan ini. Setelah itu dia mikir-mikir, ya Allah, kok bisa-bisanya ya? Saya mengucapkan alhamdulillah, tetangga-tetangga saya dalam keadaan kesusahan. Tetangga-tetangga saya kesusahan mereka semuanya. Bagaimana mungkin saya mengucapkan alhamdulillah? Akhirnya dia beristighfar bertahun-tahun. Dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertahun-tahun. Karena dia telah mengucapkan alhamdulillah di saat rumahnya selamat, sedangkan rumah tetangganya tidak pada selamat. Jadi, ulama tersebut atau ahli ibadah tersebut, dia beristighfar puluhan tahun. Karena apa? Karena dia merasa bersalah, melihat tetangga-tetangganya semuanya pada kebakaran rumahnya, dia mengucapkan alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus memperhatikan dan mencintai kebaikan untuk saudara kita atau tetangga kita sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Ini adalah adab yang pertama. Adab yang pertama adalah mencintai kebaikan untuk tetangga kita seperti kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Ini adalah yang pertama. Adab yang kedua yang perlu kita praktekkan dan juga perlu kita tularkan kepada anak-anak kita adalah tidak menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Contoh misalnya dengan perbuatan. Kita buang sampah di tempat yang tetangga kita terganggu dengan sampah kita. Macam-macam yang namanya sampah. Kadang-kadang popok. Nah, anak kita pakai pempes, kemudian kita buangnya asal sembarangan, dibuang di kebun milik tetangga kita. Akhirnya kita memang tidak mencium baunya, akan tetapi yang mencium siapa? Tetangga kita. Ada sebagian orang mengatakan laporan, sementing nyongora ngambung. Nah, terserah, ini bukan termasuk adab yang diajarkan di dalam agama kita. Atau misalnya kita punya spiteng misalnya. Kita punya apa? Spiteng, tempat pembuangan kotoran. Sampai spitengnya liber, ya, sampai spitengnya meluap. Karena tidak pernah disedot. Akhirnya tetangga kita mencium baunya. Ini harus kita perhatikan. Ini tidak boleh di dalam agama kita. Termasuk juga menyakiti tetangga adalah manakala kita menyetel suara yang keras sehingga tetangga kita terganggu. Ini biasanya orang baru beli tip, pengen pamer tipe anyar, ingin pamer bahwasanya tip saya ini baru. Akhirnya dia nyetel dangdut seseru-serune. Nah, sampai saya pernah diceritai salah seorang jamaah pengajian itu ada tetangganya jaraknya ada 10 rumah mungkin dari dia. Kalau nyetel tip itu sampai rumah yang ke-10 itu kacanya ikut bergetar. Itu padahal sudah jarak 10 rumah. Bagaimana orang yang tinggal di depannya? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya harus diperhatikan. Ya. Termasuk juga menyakiti tetangga adalah suara yang terlalu keras. Anak teriak-teriak. Ini harus kita ingatkan anak kita. Ya, kadang-kadang kita anggap, biasalah anak teriak-teriak, umur segitu juga sukanya teriak-teriak. Kita biasa. Iya, kita biasa. Tapi tetangga kita belum tentu merasa biasa. Mungkin tetangga kita punya anak kecil, bayi, yang sedang beristirahat. Ya. Kemudian karena anak kita teriak-teriak, dia kaget terbangun. Atau mungkin ya saudara kita atau tetangga kita sedang sakit gigi. Kalau panjenengan tahu sendiri, kalau orang sakit gigi, ada ribut-ribut, gimana rasanya? Tambah senut-senut. Ya. Tambah sakit gigi itu. Nah, ya tetangga kita nggak mau diganggu. Atau mungkin tetangga kita ingin mendapatkan ketenangan. Kemudian anak kita teriak-teriak, harus kita ingatkan. Perlu kita ingatkan ketika anak-anak kita teriak-teriak. Kita ingatkan, kenapa nggak boleh teriak-teriak? Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Karena Nabi kita Muhammad SAW sampai bersumpah 3 kali. Bahwa orang yang masih menyakiti tetangga itu tidak beriman. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min. Kata Nabi, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Maka salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman ya Rasulullah, siapa wahai Rasul yang engkau sumpahi tidak beriman sampai 3 kali? Kata Nabi SAW, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dengan gangguannya. Artinya orang yang suka mengganggu siapa? Tetangganya. Bisa panjenengan bayangkan, ini hadis riwayat Bukhari. Bisa panjenengan bayangkan bagaimana Nabi SAW mengulangi ucapan ini 3 kali. Dan bukan hanya mengulangi, bahkan Nabi SAW menguatkan ucapannya dengan sumpah mengatakan demi Allah. La ilaha illallah. Makanya ini harus kita perhatikan. Manakala kita memiliki sesuatu, jangan sampai kita mengganggu saudara kita dengan sesuatu yang jelek yang kita miliki. Seperti sampah misalnya, dan yang semisalnya. Atau misalnya ucapan. Makanya di dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW pernah dilapori tentang seorang wanita. Seorang wanita yang tekun beribadah. Sholat malamnya lancar. Puasa sunahnya lancar. Sedekahnya juga iya. Cuman kekurangannya dia, kata orang tersebut kepada Nabi SAW, fi lisaniha salitoh au lisanuha salitoh au hiya salitoh. Wahai Nabi, kekurangan wanita ini omongannya ketus. Nah, omongannya ketus, atau bahasa Jawanya nyelekit. Kalau ngomong itu menyakitkan. Apa kata Nabi SAW? Padahal orang itu, wanita itu adalah seorang ahli ibadah. Malamnya suka tahajud. Siangnya selalu berpuasa. Tidak pernah ketinggalan yang namanya sedekah. Akan tetapi wanita tersebut suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnal. Kata Nabi SAW, komentar Nabi SAW, wanita itu calon penghuni neraka. Bayangkan, divonis oleh Nabi SAW sebagai calon penghuni neraka. Padahal dia itu bukan cuma sholat 5 waktu. Dia masih ketambahan dengan sholat sunnah. Dia bukan cuma puasa di bulan Ramadan. Masih ketambahan dengan puasa-puasa sunnah. Akan tetapi karena kekurangan dia, suka menyakiti tetangganya. Dengan lisannya, Nabi SAW memvonis wanita tersebut sebagai calon penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Hal-hal yang sepele mungkin bisa menyakiti tetangga kita. Sering saya sampaikan, sampah, ya, daun yang kita miliki. Daun yang kita miliki, daun pohon yang kita miliki. Kadang-kadang kita tidak sadar. Setiap hari tetangga kita menyapu sampah kita. Ya. Setiap hari tetangga kita menyapu sampah dari pohon yang kita miliki. Entah itu pohon mangga, entah itu pohon sawo, entah itu pohon durian, atau pohon apa Bu yang daunnya gede itu? Pohon sukun, ya. Pohon sukun yang daunnya besar-besar itu. Tetangga kita kebagian setiap hari untuk menyapu. Sedangkan ketika panen barangkali tetangga kita nggak pernah dikirimi, maka ini harus kita perhatikan. Ini adalah adab yang kedua, dan ini harus kita tanamkan di dalam jiwa anak-anak kita dan harus kita biasakan berbuat jangan sampai mengganggu tetangganya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Di antara etika yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berusaha berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga. Misal tetangga kita membutuhkan bantuan dari kita, membutuhkan pertolongan. Mungkin tetangga kita sedang kepepet finansialnya, keuangannya. Kalau memang kita mampu untuk memberikan pinjaman, kita berikan. Ya. Kalau memang kita mampu. Kemudian tetangga kita juga kita ketahui dia adalah orang yang rajin untuk membayar hutang. Karena ada sebagian orang rajin ngutang tapi tidak rajin untuk bayar. Nah, maka dari sini kita perlu memperhatikan pula. Ya. Kalau misalnya tetangga kita ini sudah punya catatan hitam atau catatan merah, ya, rapotnya rapot merah, karena dia itu suka ngutang tapi nggak mau bayar, malas untuk bayar, maka dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang kita perlu memberi pelajaran. Kadang-kadang kita perlu memberi pelajaran kepada tetangga kita tersebut. Suatu saat mungkin kita tidak beri hutangan, supaya tetangga kita ini bisa mengambil pelajaran. Akan tetapi seandainya tetangga kita ini adalah seorang yang Masya Allah selalu bayar hutang tepat pada waktunya. Kemudian tetangga kita ini sangat membutuhkan bantuan dari kita. Maka kita perlu bantu dia. Manakala dia sakit, dia membutuhkan uang untuk berobat. Sedangkan dia tidak punya uang, kita punya sedikit uang. Kita pinjamkan kepada dia, syukur-syukur kita berikan kepada dia. Atau misalnya saudara kita sedang mendapatkan rizki, kita ucapkan selamat. Ya. Baru saja melahirkan putra, istilah Jawanya mu napa bu? Muyi, nemui bayi sebagai ungkapan selamat, ya itu bagus, ya itu adalah salah satu kita berbuat baik kepada tetangga kita. Kalau kita sedang senang diucapi selamat, tambah senang napa mboten? Tambah senang, ya maka ini harus kita perhatikan, menghibur ketika dia musibah, menyapa, ya. Kalau ketemu sama dia, minimal kita menyapa dia, ya, mengucapkan salam, minimal tersenyum sama dia. Ya. Kemudian juga kita berbicara dengan lemah lembut. Kalau kita akan menyampaikan sesuatu kepada tetangga kita pilih-pilih katanya. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti tetangga kita. Misalnya kita kurang srek dengan apa yang dilakukan oleh tetangga kita sampaikan dengan cara yang baik, kita jaga perasaannya, dan manakala dia melakukan kesalahan, kita maafkan. Ya. Jadi bukan cuma tetangga kita yang melakukan kesalahan, bisa jadi kita juga melakukan kesalahan. Jadi jangan cuma melihat kesalahan tetangga kepada kita, kita juga melihat kita pun juga punya kesalahan kepada tetangga kita. Manakala tetangga kita berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Sama juga, manakala tetangga kita berbuat salah kepada tetangga kita, dia pun berusaha untuk memaafkan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Imam Ibn Khuzaimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat di mata Allah adalah orang yang terbaik terhadap temannya. Sebaliknya, dan juga kata Nabi, wa khairul jirani indallahi khairuhum lijarihi. Dan tetangga yang paling baik di mata Allah adalah seorang yang paling baik terhadap tetangganya. Ini adalah penegasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di antara adab terhadap tetangga yang perlu kita praktekkan dan juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah gemar untuk berbagi kepadanya. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu, jangan sampai kita lupakan tetangga kita. Mungkin panjenengan baru pulang dari bepergian, bawa oleh-oleh, jangan lupa tetangga juga dibagi. Oleh-olehnya misalnya panjenengan baru beli durian. Baru beli apa? Durian. Jangan sampai tetangga cuma kebagian kulit dan baunya saja. Ya. Kalau memang duriannya terbatas, tidak bisa berbagi dengan tetangga, maka minimal setelah makan itu kulitnya jangan langsung dibuang. Di belakang rumah, nanti kecium sama tetangga. Mereka cuma berpikir, berangan-angan, ya Allah enaknya ya duriannya ya, tapi cuma kebagian kulitnya saja. Ya. Kalau memang kita tidak bisa berbagi durian itu kepada tetangga kita, minimal kita menjaga perasaannya. Jangan sampai sampahnya kita buang sembarangan, sehingga tetangga kita itu mencium baunya tapi tidak bisa menikmati. Ya. Ini termasuk kita baru bepergian dari luar kota, kita punya oleh-oleh, kita bagikan dengan tetangga kita. Kita punya masakan, memasak sesuatu yang enak, kita bagi juga dengan tetangga kita. Ini adalah termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada tetangga kita. Nah, anak kita juga perlu kita biasakan. Contoh misalnya cara membiasakan. Kita punya masakan, kemudian kita ingin mengirim tetangga kita. Maka yang kita mintai tolong siapa? Anak kita, le atau nduk, tolong ya, ini dibawa. Tolong ini dibawa, berikan kepada tetangga. Dari kecil anak kita sudah kita biasakan. Dari kecil anak kita sudah kita biasakan untuk mengirim makanan kepada orang lain, kepada tetangganya. Supaya sampai besarnya dia terbiasa untuk senang berbagi kepada orang lain. Yang namanya kedermawanan itu memang harus dilatih. Yang namanya kedermawanan harus dilatih. Cara melatihnya antara lain seperti itu. Atau misalnya, ya ini bukan hanya tetangga, anak kita bawa ke sekolahan, dia pergi ke sekolahan, ini nak bawa jajan ini, nanti sampai di sekolahan tolong dibagi-bagi sama teman-temannya. Misalnya dia punya biskuit ya, punya biskuit satu plastik gede, nanti ini bawa ya, nanti dibagi-bagi sama teman satu kelas. Ini pembiasaan. Kedermawanan itu harus dibiasakan. Tidak bisa kita hanya sekedar mengharapkan, mengandalkan, nah nanti kan akan berubah sendiri. Enggak, kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk membiasakan perilaku baik kepada anak-anak kita. Makanya Nabi kita SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, "La yahkiranna ahadukum syai'an minal ma'ruf." Janganlah sekali-kali dari kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Misalnya kita dikirimi oleh tetangga kita, dikirimi sesuatu yang kita punya banyak. Misalnya tetangga kita, misalnya kita lagi panen budin, ya, lagi panen ketela misalnya, atau lagi panen kacang misalnya. Kita panen, tetangga kita panen, dikirimi sama tetangga kita. Lah, sake budin datakan ngirimi budin. Itu tidak boleh kita menghina. Ya. Tidak boleh kita meremehkan kebaikan tetangga kita kepada kita. Walaupun itu sedikit. Ya. Walaupun itu cuma sedikit. Mungkin dia punyanya itu. Dia kirim itu kepada kita. Walaupun kita punya banyak, jangan ditolak. Ya. Dan jangan kita meremehkan dan menghina kebaikan walaupun sedikit. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa illam yajid falyalqa akhahu biwajhin taliq. Kalau misalnya kita tidak punya sesuatu yang kita gunakan untuk kita berikan kepada tetangga kita, maka minimal usahakanlah, ketemulah dengan dia menggunakan wajah yang baik, menggunakan wajah yang cerah. Dalam arti kalau kita enggak punya, kalau kita enggak punya duit untuk bersedekah, maka minimal kita itu sedekah dengan senyuman. Ya. Kalau misalnya ada pengemis datang ke rumah kita, kita nggak punya, mau ngasih apa sama dia, minimal kita senyum sama dia. Sedekah dengan apa? Dengan senyum. Sudah nggak dikasih, besengut, ya. Sudah nggak ngasih, cemberut pula. Ya. Maka minimal kalau kita nggak punya sesuatu untuk kita berikan kepada tetangga kita, atau kepada pengemis, minimal kita berikan senyum kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inishtaraita lahman aw tabakhta kidran fa akthir maraqatahu waghrif li jarika minhu. Kata Nabi SAW, seandainya engkau masak daging, maka perbanyaklah apanya? Kuahnya. Perbanyaklah kuahnya dan berikanlah sebagian kepada tetanggamu. Ya, ya kalau bisa ya jangan cuma kuahnya nggih, Bu nggih. Kalau bisa ditambahi apa gitu ya. Ya, kalau memang kita masak daging, dagingnya cuma sedikit, ya ditambahi apalah, ibu-ibu kan pinter itu ya. Tambahi tempe, tambahi tahu, tambahi napa malih Bu biasanya, Bu. Tambahi cecek ya, tambahi nangka ya, tambahi apa sehingga nanti ada sebagian yang kita berikan kepada tetangga kita. Bahkan sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, bukan termasuk orang yang beriman kalau sampai dia kenyang, tetangganya kelaparan. Kalau sampai kita kekenyangan, tetangga kita kelaparan, bahkan sampai makanan kita dibuang-buang karena kelebihan, sedangkan tetangga belakang rumah kita, samping kita kelaparan, maka kita bukan orang yang beriman, kata Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari, di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini adalah 4 adab, dan masih ada adab-adab yang lainnya, yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita dengarkan beberapa pertanyaan yang masuk, silahkan. Ya, baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran atas materi yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah punya masalah dengan tetangga dan saya sudah tidak ingin bermusuhan lagi. Sampai sekarang saya tetap bersilaturahmi dengan mereka. Tapi dia tidak mempedulikannya dan mungkin masih jengkel. Apakah saya berdosa dan apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya. Misalnya kita pernah berbuat salah sama tetangga kita. Akan tetapi tetangga kita sudah berusaha minta maaf, tapi tetangga kita belum memaafkan. Apakah kita berdosa? Tergantung. Apakah Anda itu sudah berusaha secara maksimal untuk minta maaf atau belum? Apakah Anda sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan Anda atau belum? Apakah Anda berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga atau belum? Seandainya ini sudah dilakukan, maka Anda tidak berdosa. Akan tetapi seandainya Anda belum maksimal dalam minta maaf, ya cuma sekedarnya saja lah, jalur ngapura ya, orang yang papa. Nah, cuma seperti itu saja. Kemudian nggak memperbaiki kesalahan. Kemudian juga tidak berusaha berbuat baik kepada tetangga. Kalau itu belum dilakukan, maka Anda tetap berdosa. Ya, maka Anda tetap berdosa. Maka dari situ kita perlu perhatikan bahwa tergantung apakah Anda sudah maksimal minta maaf, memperbaiki kesalahan, dan juga berbuat baik kepada mereka atau belum. Kalau sudah, berarti insya Allah tidak mengapa. Yang penting Anda sudah berusaha. Kalau ternyata belum, maka Anda harus memperbaiki perilaku Anda. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kami beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya Sigi di Purwokerto mau bertanya, Ustaz. Bagaimana menyikapi tetangga kita yang non-muslim? Apakah kalau kita diundang ada acara makan-makannya, kita harus datang, Ustaz? Kalau misalnya kita punya tetangga non-muslim, kemudian kita diundang makan-makan, apakah kita perlu datang? Makan-makan apa dulu? Nah, makan-makan daging babi yang nggak boleh. Ya. Nggak usah makan-makan biasa, bukan daging babi, halal. Nggak apa-apa. Kalau memang Anda punya harapan, dengan hadirnya Anda ke situ, Anda bisa sedikit minimal bisa mendakwai dia. Atau mengambil hatinya lah. Pertama kali kita ambil hatinya, supaya orang tersebut tertarik dengan agama kita. Itu tidak apa-apa insya Allah. Ya. Akan tetapi seandainya tidak ada maslahatnya sama sekali, ya tidak ada maslahat yang akan dipetik, ukhrawi, apalagi duniawinya juga nggak ada, apalagi ukhrawinya, ya. Maka pada saat itu para ulama mengatakan makruh hukumnya. Hukumnya adalah makruh. Akan tetapi seandainya ada maslahatnya, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya mustahab atau disunnahkan untuk menghadiri undangan tersebut. Semoga dengan seperti itu dia bisa tertarik kepada agama kita dan syukur-syukur bisa masuk ke dalam agama Islam. Ya, silakan. Ya, baik Ustaz, masih dari pertanyaan yang datang dari pendengar Radio Insan Ustaz, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz mau bertanya, kebiasaan di lingkungan kami kalau pindah rumah itu orang tersebut berpamitan kepada tetangga kanan kirinya dan tetangga pun main ke rumah barunya. Akan tetapi saat ini ada tetangga yang pindah rumah tapi tidak pamitan. Apa perlu kami mantan tetangga itu main ke rumah barunya walaupun dia tidak pamitan, Ustaz? Sekarang kalau misalnya ada tetangga kita pindah rumah, ada tetangga kita pindah rumah tapi tidak pamitan, apakah perlu kita menyambangi rumah barunya itu karena dia nggak pamitan dahulu? Jawabannya perlu saja, ya. Ketika dia tidak pamit, kan ada kemungkinan dia lupa. Ada kemungkinan dia lupa. Karena saking banyaknya urusan, orang mau pindah-pindah rumah itu kan yang dipikirkan banyak gitu loh. Mungkin dia lupa, ini kemungkinan yang pertama. Kalau lupa berarti dimaafkan. Lupa namanya orang juga lupa. Yang kedua, kemungkinan dia sengaja. Kemungkinan dia sengaja karena dia jengkel sama jenengan. Karena jenengan pernah punya kesalahan. Nah, kalau misalnya dia jengkel sama jenengan, maka salah satu cara untuk memperbaiki lah Anda datang ke sana, ke rumah barunya, sehingga suasananya cair kembali. Jadi dalam dua kondisi ini, apakah dia lupa atau sengaja, tetap baiknya Anda datang ke sana. Tetap baiknya Anda datang ke sana. Semoga dengan seperti itu hubungannya akan semakin lancar. Ya, silakan. Pertanyaan dari Ummu Salma di Bandung, beliau bertanya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tetangga saya semua suka berkumpul di luar dan di jalan untuk mengobrol, ngerumpi, ataupun karaokean. Saya sendiri yang beda, maka dari itu saya jarang keluar kalau bukan untuk keperluan yang mendesak. Saya juga ingin mengajak mereka mengaji, akan tetapi mereka tidak tertarik. Bagaimana sebaiknya sikap saya, Ustaz? Terkadang saya juga merasa terganggu dengan perbuatan mereka. Mohon penjelasannya. Ya, jadi pertanyaannya tadi adalah, ada seorang ibu di Bandung mengatakan bahwa tetangga-tetangganya itu suka ngobrol di jalan. Bagaimana menyikapi tetangga kita yang seperti itu? Kalau memang kita bisa mewarnai, ya, mewarnai obrolan tersebut dengan warna yang baik. Biasanya ngerumpi, kemudian kita nimbrung di situ, kita belokkan obrolannya itu kepada obrolan yang sifatnya positif. Misalnya ngobrolin masalah pengajian misalnya, atau ngobrolin masalah ilmu agama. Seandainya itu bisa dilakukan, maka itu yang terbaik. Akan tetapi seandainya tidak bisa dilakukan, maka kita tidak perlu hadir di situ. Akan tetapi kita bisa tetap bertetangga dengan baik dengan cara kita kunjungi, ya. Kita kunjungi rumah orang-orang tersebut sambil kita sampaikan nasihat-nasihat kepada mereka. Itu jawaban yang bisa kami sampaikan. Sambil menunggu suaranya baik, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu di sini. Ustadz, apakah niat sholat dobel itu boleh? Contohnya sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobla subuh. Apakah itu boleh? Jawabannya, tidak apa-apa insya Allah. Ya, karena sholat tahiyatul masjid itu bisa diwakili dengan sholat-sholat yang lainnya. Contohnya sholat qobliyah subuh. Ya. Atau misalnya kita sholat qobliyah zuhur atau qobliyah isya atau qobliyah maghrib, bisa. Nah, jadi tidak ada sholat khusus ya sebenarnya untuk tahiyatul masjid. Seandainya itu kita melakukan masuk ke masjid di waktu duha, kemudian kita sholat apa? Sholat duha, itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW hanya mengatakan bahwa kalau kalian masuk ke masjid, maka janganlah kalian duduk sampai sholat dua rakaat. Nabi cuma mengatakan itu sampai sholat dua rakaat. Apapun sholatnya itu, bisa jadi sholatnya qobliyah, bisa jadi sholat tahiyatul masjid, atau bisa jadi sholatnya sunnah wudhu. Ya, kita baru selesai wudhu, kemudian kita sholat dua rakaat di masjid, itu juga sudah termasuk mewakili sholat tahiyatul masjid. Jadi intinya tidak apa-apa kita mendobel niat dalam hal-hal yang seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau menanyakan apakah kurang baiknya kita dengan tetangga akan menjadikan kita sulit rezeki. Apakah itu betul Ustaz? Silakan untuk jawabannya Ustaz. Iya. Apakah tidak baiknya akhlak kita terhadap tetangga akan menyebabkan rezeki kita seret? Akan menyebabkan rezeki kita seret. Sekarang tetangga itu kan bisa jadi saudara, bisa jadi bukan. Kalau itu saudara kita, Nabi SAW ada hadisnya yang mengatakan seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rizkinya lancar, umurnya panjang, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi silaturahim itu adalah salah satu kunci rizki yang lancar. Kalau tetangga kita saudara, kemudian kita tidak silaturahim dengan baik sama dia, maka akan mengakibatkan rezeki kita macet. Akan menyebabkan rezeki kita menjadi seret. Kenapa? Karena kita tidak silaturahim dengan baik kepada tetangga kita. Kemudian, ya. Seandainya tetangga itu bukan saudara, ya. Seandainya tetangga itu bukan saudara, maka saya belum menemukan dalil yang khusus membahas masalah itu. Akan tetapi secara logika, ya, bisa saja menyebabkan rezeki kita menjadi seret, ya. Karena mungkin tetangga kita akan menjelek-jelekkan kita di hadapan rekan bisnis kita. Ya. Sehingga rekan bisnis kita nggak jadi berbisnis dengan kita. Itu kan mungkin saja. Orang akan berbisnis, pasti dia ingin mengetahui rekan bisnisnya kayak apa. Dia akan tanya kepada tetangga-tetangga kita. Ternyata tetangga-tetangga mengatakan, oh si fulan jelek, ini orangnya gini, akhirnya gak jadi bisnis sama kita. Seret akhirnya. Ini secara logika. Akan tetapi kalau misalnya tetangga kita adalah saudara kita, kemudian kita tidak jalin silaturahmi, maka secara dalil syar'i ada dalil yang menunjukkan bahwa itu akan mengakibatkan rezeki menjadi tidak lancar. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Ustadz. Dan ini pertanyaan berikutnya dari Pak Darto di Soan Kidul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kah dengan tetangga kita yang selalu mendolimi kita, itu dimaafkan? Karena tetangga kita ini selalu menyakiti meskipun sering dimaafkan. Apakah sampai di mana kesabaran kita ketika kita menjumpai tetangga yang seperti itu? Tafadhol Ustadz. Ya, ini dari Pak Darto di Jepara, kasus yang kadang-kadang atau sering menimpa saudara-saudara kita sebagian mereka bahwa ada tetangga yang dibaiki tapi menyakiti, dibaiki menyakiti, dimaafkan menyakiti terus. Sampai kapan kita bersabar? Kalau Anda bertanya sampai kapan kita bersabar, sabar itu tidak ada batasnya, ya. Kalau pertanyaannya sampai kapan bersabar, sabar itu tidak ada batasnya. Karena pahala sabar itu tidak ada batasnya. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Au ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang tidak berbatas. Karena pahalanya tidak berbatas, maka sabar pun juga tidak ada batasnya. Sabar itu ibadah, ibadah itu tidak ada batasnya. Maksudnya ibadah itu tidak ada habisnya, sampai meninggal kita disuruh untuk ibadah. Sabar itu adalah ibadah, maka kita disuruh sabar sampai kita meninggal. Akan tetapi, yang namanya sabar itu tidak mesti kita cuma diam saja, tidak menasehati. Kita nasehati. Jadi yang namanya sabar itu orang pun menengbae. Ya. Tidak cuma diam saja, tetangga kita tidak. Kita ingatkan. Kita berusaha untuk mengingatkan tetangga kita dengan nasihat-nasihat kita. Dan suatu saat kalau perlu, kita laporkan dia kepada pihak yang berwenang. Dan itu bentuk kesabaran. Jadi ketika kita lapor kepada pihak yang berwenang, misalnya ini sudah sampai taraf membahayakan misalnya. Kita lapor kepada RT, RW, kepala desa, lurah, agar dia menegur. Itu bentuk kesabaran. Jadi kesabaran itu tidak dipahami sebagai perilaku yang kita itu cuma pasif saja, diem saja, nggak melakukan perubahan. Bukan. Sabar itu maknanya bukan hanya kita diem. Kita menahan emosi, tapi kita juga berusaha untuk memperbaiki perilaku tetangga kita yang kurang baik. Saya kira cukup sampai di sini untuk kesempatan kali ini karena banyak gangguan. Dan semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan mohon maaf kepada para hadirat, para hadirin, dan juga para pendengar serta pemirsa sekalian seandainya merasakan kekurang nyamanan atas hal yang tadi terjadi. Semoga di kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.